Konsultasi Syariah. Jumlah kitab yang Allah turunkan. Pertanyaan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Jawaban. Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura, ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi seperti yang Allah firmankan, yang artinya Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syith 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ukhnukh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf." Yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu a'lam.